sekolah kancane kula les renang. Pada dolanan Sunda Manda gobak sodor dos-dosan pada golek iwak licing nang kali. Nang bali sekolah kon dodol es lilin. Tapi ternyata seniki kula nembe mikir, biyen cilik kula dikamplengi, saiki kula panen. Lagi cilik kula ora pernah tahu dolan, saiki kula dina-dina dolan. Maaf, mungkin putrane jenengan dolan buang duit, kula dolan oleh. Dadi adik-adikku sekalian, dek kula, dek Aprilia, dek Uli Nuha, ketika bapak ibune sampean pernah jiwit sampean, bukan berarti wong tua ora sayang. Betul, Bu? Ibune pernah jiwit anake? Pernah nabok anake? Pernah nyeneni anak? Ora apa-apa. Niki kula, hasil kamplengane bapane. Aki cilik dina-dina dikamplengi sampai kula pernah mikir, ya Allah, kula dina-dina ngaji dikamplengi nang bapane, ya Allah. Aku kepingin nemen nglapor nang bapane Komnas Perlindungan Anak. Ki jangan-jangan aku dudu anak kandung apa ya? Nyuwun mikir begitu, Bu. Jebule setiap wong tua niku sayang karo putrane. Bahkan ada cinta yang tidak tersampaikan kepada seorang anak, gini ku cintanya seorang ayah karo anak. Nek ibu kan biasa ngambungi anake. Tapi terkadang seorang bapak kenan dina-dina mikir nyambut gawe, ora kober ngelus-ngelus anak. Jane sayang terus nane luar biasa, bayang nake. Wong lanang cikendung ireng-ireng banget kayak kaya. Nyong orang ece, tapi kan anaknya kayak gue. Sebentar, sebentar. Jujur itu memang menyakitkan. Jenengan ireng, tundang teng kuteng mesti mangkel. Jenengan lemu, tundang brot gembrot, bededek rasane. Kula merongos, tundang mas merongos, enek nyong. Jujur itu menyakitkan. Kayang wingi anak pak wong lanang lamar kula 26 tahun kula durung nikah, bukan ora payu ya, maaf sorry ya. Sing ngantri pirang-pirang gari milih kula niki. Nek pancen kula geblet banget bojo wis kawit SD kula nikah, mung durung kepikiran kula. Soalnya kula tesi sibuk ngaji, sibuk sekolah. Saya ngomong begini tiba-tiba besok pagi nikah ya ora ngerti wong arane rezeki. Pingana sing lamar kula pengusaha batu bara. Maaf sombong sekitik, pengusaha batu bara ireng. Batu barane kan ireng. Wonge ganteng lah lumayan. Ya kena dicakaring kondangan lah begitu. Tapi ternyata niku ngene nglamar rada unik. Dia bilang begini, mumpuni aku ngulet bojo kerasa ayu, pada-pada merongos ya ora apa-apa. Nglamar tapi nyelekit hati. Pada-pada merongos ora apa-apa. Nek ngesuk ke dadi bojone nyong, ora usah nyambut gawe rasa kerja. Nyong wisuk gehege. Cuma nek kowe ngesuk dadi bojone aku tulung sing mandan ayu didandani. Nek matur kae kowe, soalnya aku seneng wong wadon sing langsing, putih, bening, glowing. Ya mana bojone karo bihun. Soalnya kula niki wis ireng kawit cilik kula, Bu. Jarene kan ayune menungsa, ayune wong wadon, skin care niku kon nganggo banyu wudu. Lah nyong wudu kecilik ireng bae, Bu. Kepremen maning. Ana maning sing lamar, ora pati sugi sih, ya lumayan sedeng, cuma wonge paham agama. Cuma beda paham ngale kula. Kenapa beda paham? Dheweke ngomong begini, mumpuni ngesuk nek kowe dadi bojone aku, ora usah kowe tampil-tampil nang ngarepe wong akeh. Aku rasa seneng karena wong wadon sing tampil lan ape wong pirang-pirang. Aku rasa seneng karena wong wadon sing ceramah-ceramahan. Aku mboten ye, sapa sing ceramah-ceramahan wong aku ceramah temenanan. Batin tok tapi nyong. Pokoke ngesuk nek sekali dadi bojone nyong, ora usah metu omah, ngibadah nang omah, ngurus anak, ngurus keluarga. Ngene matur begitu. Masalah cantik nomor sekian, yang penting dadi bojone nyong sing putih, menengan, pinter masak. Yang ana mbok cokor magicom. Putih. Menengan. Meneng-meneng segane mateng. Magicom. Jujur itu menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana manuk dara ning dhuwur sumur mangan saleh di hari besok. Berkaih paktoro bakul ayam sayur anake soleh bojone semok. Kersane langkung semangat kula bali sepindah malih uluk salam kula nggih bungge. Nggih bungge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin khususan ila ruhi panjenenganipun Lantrah bin Sarjan, ila ruhi Marsiti binti Suki, ila ruhi Muridi bin Mukhtar, ila ruhi Sumanto bin Lantrah, ila ruhi panjenenganipun Kamari bin Sayat, ila ruhi Pak Trajat bin Wirya. Mugi-mugi tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun gampilaken hisabipun, dipun panggenaken tenggene swarganipun Allah. Sirilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid, asatid ingkang tansah kawula hormati nunjing kan tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Farihin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Waidin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustad Aliyin ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nunjih ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Cikendung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Slamet HS beserta Ibu selaku kepala desa Cikendung beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Gatal Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Cikendung ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhus dumateng sahibil walimah panjenenganipun Bapak Sustiantoro kalian panjenenganipun Ibu Putri Setianingrum. Mugi-mugi Bapak Sustiantoro, Ibu Putri Setianingrum sak keluargi kaparingan sehat panjang yuswa. Yosai kamanfaat ingkang barokah dipun dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng adik-adik kula panjenenganipun Ananda Aprilia Puspa Rahmadani ugi dumateng Ananda Ulinuha Alfariski mudah-mudahan dados lare ingkang soleh solehah, dados lare ingkang Al-Qur'ani, dados lare ingkang qurrota ayun. Amin Allahumma. Mboten sepet dumateng rencang Ibnu IPPNU Fatayat Nahdlatul Ulama Muslimat Nahdlatul Ulama GP Ansor wonten ing tlatah Cikendung. Wabil akhos dumateng rencang Banser ugi den Wacer ingkang kawula mulyakaken. Mboten sepet dumateng jamaah Solawat ugi dumateng grup Gambus Ramat Citra saking Jogja pojokan saja. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muka-muka tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Mboten sepet dumateng sedaya keluarga besar Bapak Sustiantoro ugi keluarga besar Ibu Putri Setianingrum ugi para glidik, para rewang sedaya rencang panitia ingkang kula banggaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged pinanggian malih, saged makempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka walimatul aqiqah atas adik kula Ananda Aprilia Puspa Rahmadani ugi Ananda Ulinuha Alfariski lan alhamdulillah milatipun adik Ulinuha Alfariski ingkang kaping kalih. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati nun sewu, saderengipun dalem ingkang matur kathah-kathah kula nyuwun bantuan kali panitia napa dene keluarga besaripun Pak Toro napa dene Ibu Putri menawi kersa Banser nggih mboten menapa tapi Bansere sing bujang mawon. Wonten niki Bansere sing bujang. Oh nggih, ugi dumateng Linmas lan pemuda Pancasila kersa rawuh wonten ing hajatipun Pak Toro. Niki luar biasa, Banser, pemuda Pancasila, ugi Linmas begitu luar biasa dirangkul karo Pak Toro kabeh. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Kowe ngarang, nek keprok-keprok lunas utang. Lonyon bantuan niki mejane saged diandhapaken mawon. Nggih, Pak Linmas mawon mboten napa-napa. Niki soalé nun sewu kula rasa-rasa panggunge pating kerembut. iki kan, pating kerembut kan. Matur sambah suwun. Pangapunten Kiai, para sesepuh niki mboten ngirangi ros takdim kawula. Mbok pilih mangkene iki asmanipun para kiai dereng dalam sebat amargi wau keterbatasan kawula nggenipun tanglet ning mboten ngirangi ros takdim kawula. Mugi-mugi para masayih, para sesepuh wonten ing tlatah Cikendung tansah dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma ni'matani maghbunun ala kathirim minan nas as-sihatu wal farahu. Kanjeng Nabi ngendikaaken dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih menika nikmat sehat kali nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang akeh nikmat ana takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan mripat. Ana iwak sepat melompat-lompat dikasih nikmat sehat nikmat sempat mulane pak rahmat bojone papat. Nembe kerasa pentingnya nikmat menawi nikmate pun minggat. Nek nikmate wis oncat nembe kerasa pentingnya nikmat. Niku rata-rata menungso. Sak derenge kula ngaos bab akikoh napa dene syukuranipun Bapak Toro kula sampeaken pengajian hari ini dipun selenggaraaken tesih musim PPKM. Niki mawon kula tesih rada ketar-ketir. Ning bareng kula sumerep warga masyarakat wonten ing Cikendung sing rawuh kata sangat Pak Toro Bu Putri tandan jenengan sak keluargi akhlake sae nggone srawung nang masyarakat adabe sae mulane diguyupi wong akeh. Amin Allahumma. Ning bareng kula dugi mriki kula mikir malih mungkin bisa jadi makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin. Diamini ora apa-apa. Saestu kula ulang sepindah malih. Mungkin makom derajate panjenengan sedaya sing rawuh wonten hajate Pak Toro Bu Putri nikin jenengan lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Sing banter bae ora apa-apa. Tekulang sebisan maning. Bisa jadi nilai makom derajatipun panjenengan lebih tinggi, lebih mulia, lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Ora apa-apa nyong sadar diri iki. Kenapa makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kula? Soalnya jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Malah kelonge duit akeh. Nggo bayar doplak, bayar angkot, bayar rombongan, bayar bensin, urung nang kene anake njaluk cilok, njaluk pentol, njaluk balon. Wis ngajine lemprakan, ora keduman senek. Niki sing kula maksud. Mungkin makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Soale kula dugi mriki kan jelas Pak Toro ngamplopi mumpuni. Niku sing kula maksud. Ya Allah, mungkin bisa jadi niat sucine panjenengan lebih tulus ketimbang kula. Jenengan rawuh wonten mriki pun boten mikir mali masalah corona. Gepungge, nyontek takun karo sampean, soalnya langkah sing nganggo masker. Bu, jenengan rawuh wonten mriki, percaya napa mboten karo ontene corona? Kok senyumnya mencurigakan? Jajal takon maning sebelah kiri. Bu, yang pojok sana halo. Ngisor wit pelem halo. Masih sadar? Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Ya Allah, mulane makate sing gasik. Oh gasik juga. Tetep ora keduman anu snack. Ya muga-muga tetep rezekine sing barokah. Jenengan percaya karo ontene corona napa mboten? Ora percaya? Sombong. Sing ora percaya karo anane corona kula wastani sombong. Kenapa? Gone ngucap ora percaya kan rikala awake sehat. Krimis Ibu. Sing ngasto payung-payunge digaraken mboten napa-napa monggo. Sing tesi mboten ngasto payung teng masjid napa musala nika nggih Pak Toro? Masjid. Wonten ing masjid tesi wonten lokasi kosong, sumangga napa malih kang ngasto putra alit, sumangga panjenengan matos lokasi kanthi sekeco. Kula mewakili Pak Susdiantoro, Ibu Putri Setyaningrum sakeluarga nyuwun pangapunten. Sak jatosipun Bapak Toro sakeluargi sampun menyiapkan segala sesuatunya, tapi ternyata ingkang rawuh panci melebihi kapasitas. Dados saestu-estu niki sing sami kejawahan, mugi-mugi estu-estu kena toyane jawah, justru sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa dosanipun kita sedaya. Ya Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Ketika kerawan hujan, ada adab yang kita lakukan. Pertama, kita tidak boleh mencela hujan, alias mboten pareng ngelek-elek udan. Contoh, nembe mulai udan, dasar udan ra pengertian. Mboten pareng. Kenapa? Ketika hujan turun, artinya Gusti Allah sawek mutus malaikat Mikail. Allahumma sayyiban nafi'an, tukang kendang. Allahumma sayyiban nafi'an, artosipun ya Allah datosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Amin Allahumma. Mulane terpenting dados menungso aja seneng ngersula. Jenengan ngertos ngersula? Ngersula cara mereka nopo? Dalam? Ngangluh. Oh, bahasa Indonesia ini ngeluh. Cara Cilacap ngersula. Cara bahasan ini pun Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk sing senenge ngangluh. Diparingi panas ngangluh, diparingi udan ya ngangluh. Bareng diparingi udan karo panas gone ngarane udan ketek. Sembarangan banget manungsa, panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Mudah-mudahan hujan hari ini kangge makmuraken desa Cikendung, makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Toro udu lagi pamer. Bu Putri bukan lagi sombong. Putrane akikoh, putrane ulang tahun, acarane gedenan. Undang mumpuni, panggunge duit, backgrounde duit, kosidae backgrounde, sound systeme seneke mumpuni. Pak Toro dudu lagi pamer, dudu lagi sombong. Tapi Pak Toro Bu Putri ngertos tanggung jawab begitu gede dadi wong tua dititipi anak. Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Arane wong tua dina-dina nyambut gawe, sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme gegeradus kerenget banting tulang setengah mati. Pak Toro dina-dina nggone ngrumat ayam. Nyung diceritani monang Bu Putri, pada-pada Pak Toro putrane Pak Lurah tetep belajar priatin. Diceritani mien pernikah pernah Bu Putri diwe duit 20.000 nang Pak Toro. Pak Toro bilang, "Ayang Mbeb, Bu Putri jawab, iya Mas Al. Al aliran listrik. Nggih, kados pundi Bapak? Kaya nggih, Bu. Nyong pada-pada anake wong duwe, tapi nyong kepingin gone rumah tangganan saking hasil jerih payahku ngempani kowe dadi bojoku. Kowe aja dresula jangan lu. Ki nyong sedina kok ngene dodol ayam. Ki mung uli badhe akhir 20.000 netil, Mak. Aku njaluk ngapura ki durung pati bati. Muga-muga ki 20.000 kowe sing gedhe syukure bisa nggo ngurus kabeh kebutuhan keluarga. Akhire Bu Putri nggone jawab gawe atine Pak Toro adem nemen, ya Allah, Pak. Ora usah maminta dak njaluk ngapura. Aku demen te bojo ireng kaya sampean. Bisane demen. Iya, Pak, wong ireng kuwi akeh keunggulane. Sepisan tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Nomor telu, wong ireng de keunggulan ora gampang luntur, Pak. Aku demen te bojo kaya sampean. Gelem nyambut gawe rekasa saben bapane dodol ayam. Saben bapane ngrumat ayam nyong ngenteni nang arep lawang. Pas salaman kerasak kaya salaman karo parut. Tapi ora apa-apa, Pak, nyong ngaji karo Pak Kiai. Pak Kiai ngendikaaken wong kok semakin kasar kapal tangane tanda bersih rezeki menungsaki mau. Tak syukuri iki pada-pada 20.000 insyaallah dadekna berkah kanggo keluarga, Pak. Pak Toro nangis terus ngerangkul Bu Putri. Ya Allah, aku ranya anak duwe bojo paling ayu sengalem jagat reci kendung, ya Allah. Matur nuwun ya mamane. Kue gelem ngancani nyong abanane kaya kie. Nanti 20.000 kue seneng nemen kaya kue mamane. Matur nuwun ya gelem setia karo nyong. Kaya jeng nemu setia ning rumah. Syukur nemen kue 20.000 pisang kue seminggu, ya Mak. Bu Putri lebih kaget. Astagfirullahaladzim. Dumeh nyong arane setia ning rum. Masa enggak nih 20.000 setia kon kue seminggu. Tapi ora apa-apa, Pak. Nek ikhlase panjenengan begitu, kula tak berusaha insyaallah ki 20.000 ora mung seminggu tapi kenang go setahun. Go tuku tanggalan kalender. Pak Toro wau ngendika, nyong ora isin gone dadi bakul ayam. Ora isin dinantina mambu ayam. Kanan jenabi ngendika akan ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungsa kon semangat maring barang kebagusan. Wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti Allah. Paling penting wala ta'jis. Dadi wong lanang ora kena malesan. Dadi wong lanang aja kebluk. Dadi wong lanang aja sungkanan. Dadi kepala rumah tangga aja mbeler. Dadi suami, dadi wong lanang, dadi kepala rumah tangga mung ngarep-arep BLT karo PKH. Pelompang, pelompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kaya petelesan kotor. Zaman seniki boleh tiang kakung ngendela wong wadon, boleh. Bahkan seorang laki-laki ketika menikah dengan seorang perempuan, boleh digolet sugih. Lima liha wong wadon dinikahi karena sugih, boleh. Tapi jangan salah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika yuswane selangkung tahun mengkhidbah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, walaupun wektal niku Kanjeng Nabi yuswane masih 25 tahun, tapi Kanjeng Nabi menyiapkan mahar istimewa karena akan mengkhidbah seorang wanita istimewa geniku Sayyidah Khadijah. Walaupun wektal niku, maaf, Sayyidah Khadijah statusnya nun sewu janda dua kali, tapi Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat. Kenapa canda terhormat sepindah saudagar kaya raya? Yang kedua, dari keturunan orang yang baik-baik. Dan yang ketiga, walaupun maaf, beliau canda dua kali, tapi canda ditinggal sedo. Dua kali menikah, suamine sedo terus. Maka diwastanilah janda terhormat. Maka Kanjeng Nabi pun walaupun wekdal niku tesi perjoko ning menyiapkan mahar istimewa untuk melamar seorang wanita yang istimewa, maka di zaman sekarang boleh wong lanang milih wong wadon karena sugihe pinter golek duit ulih ngono. Tapi ana syaratte. Nek wong lanang sekedar golek wong wadon sing pinter golek duit, maka wong lanang kudu imane lebih kuat, agamane lebih pinter, harus inovatif, kreatif, dedikatif, dan harus punya effort. You know effort? Nah, kuwi bahasa asli Cilacap kuwi. Kene langka. Wong lanang harus imane lebih kuat, agamane kudu lebih mumpuni ketimbang sing wadon. Mumpuni niku bisa menguasai. Dan ternyata wong lanang inovatif, kreatif, dedikatif dan harus punya effort, kudu nduwe usaha karena sing wadon lebih pinter golek duit. Jangan sampai sing wadon bisa golek duit kok sing lanang mung sekedar ndompleng. Maka ketika berkeluarga kok terbentur suatu masalah, mesti sing wadon ngodek-odek. Wanita tok kan kowe nyong. Wong wadon sekali pinter golek duit, biasane wani nyentaki karo sing lanang. Lagi lewi sugi sing wadon be akeh, lewi sugi sing lanang be kadang-kadang akeh wong wadon padha wani karo wong lanang. Seng ganteng-gantenge lurah Cikendung. Sekali sentak nang sing wadon mesti langsung lemporok. Seng ganteng-gantenge presiden sentak nang si wadon mesti langsung kisut kaya yang dompet bodol. Kuwi magene lebih sugih sing lanang. Lah apa maning berkeluarga ku lebih sugih sing wadon, sing lanang ora gelem ngibadah, imane ora kuat, plus ora gelem nyambut gawe, mesti sing wadon ngomongi nyel kutra. Pak Rika dadi bojone nyong ora sakaken pola. Sampean bojo karo nyong kan modal kolor-kolor tok. Ya Allah ya Karim, wong lanang dikai kuek nang nelangsa ora pak? Nelangsa. Bapane njawab, modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Ya Allah. Akhirnya jadi tukaran dina-dina. Mulane bu, bu, ibu, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Alhamdulillah udan maning bu. Assalamualaika ya Habib, assalamualaika salawat. Sing banter ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika sepidan alih ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nanging menawa manungsa dicupo uripe rekoso, dewe enjur podo kondo, carene Allah ora tresno. Tongane ora pernah tiba. curut bisa pelek no saban dino mungar sulo perintahin curut bisa pelek no sarang salatun macem-macem tukang kendangin dadakan anak buntute barangan. Matur sembah suwun anu Pak Kosidah dari Jogja. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya aku isine. Moga-moga tambah selawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Lagi bahas lagi cerita Pak Toro, Bu Putri, pengajian hari ini tutu lagi pamer, tutu lagi sombong Bu. Saking senenge dititipi putra putri do manut-manut karo wong tuwa. Alhamdulillah. Woklo tanglet kali adek kula, khususnya Dek Aprilia, putri mbajenge Pak Toro, Bu Putri, klo tanglet. Dek, cita-citamu kepingin dadi apa? Kalau tanglet begitu, Dek Aprilia jawab, aku kepingin kayong bapane. Tanglet malik lo, bapane siapa? Bapane nyong lah. Bisane kepingin kayong bapane, bapane pegawainya apa? Bakul ayam. Walaupun bapane aku mung sekedar bakul ayam, jangan salah memumpuni. Bapane aku sholat era pernah ketinggalan. Orang pernah galak karo ibune aku, selalu nyukupi kebutuhane anak-anak kabeh, aku dikon ngaji, aku kon sekolah sing bener, aku kepingin kayong bapane bakul ayam tapi rajin ibadah. Ternyata putra-putrine Pak Toro kepingin kaya wong tuane. Berarti nikim pun terbukti tiang sepuh adalah figur, wong tua adalah idola, akan ditiru karo putra putrine. Mula kula heran terkadang nang lokasi pengajian nek kula tegak ana ibu-ibu nggawa putrane. Mesti ibu-ibu pada nganyor-nganyor nang anake maring mumpuni. Salaman karo mumpuni kok. Salaman. Anake karo diciwiti bokonge. Bareng pun salaman mamane padha ngendika, "Mumpuni tulung anake nyong disembur." Ben ketularan kaya kowe. Sampai mangkene iki tenggene daleme Bu Putri nyong ora kok berminum. Kabeh-kabeh ibu-ibu ngomong, aku lagi ngidam, kepingin potongan mumpuni. Mami teman, nyogi ngidam, mumpuni lagi ngidam. Ana wong pitung ngidam kabeh. Nyong batin ora ketekan-ketekan nyong dene pada meteng kabeh. Batin tok tapi nyong. Kabeh-kabeh kepingin dilus, tulung ge nyong nang weteng anak nyong disembur. Lah kula matur disembur ben ngapa? Ben ketularan kaya kowe. Tek kula kaget. Kenapa harus ketularan kaya mumpuni? Bocah niku masing-masing mentale, anak niku masing-masing dari bakatnya. Mulane nek sekedar tiru mumpuni maaf aja ketipu bungkus. Kayonge kayang mau wadon solekah. Tapi kenembe kayonge. Wong kula niki lagi juga belajar kepingin dadi wong wadon solihah. Putane jenengan mentale dewek-dewek, bakate dewek-dewek. Anak niku paling ora seneng angger dipadak-padakna. Saya datang ke sini bukan mewakili sebagai orang tua, tapi saya mewakili sebagai anak. Anak paling ora seneng dipadak-padakna. Maaf, kula bisa ceramah kaya iki, Bu. Ora mung sekedar metukang Indosiar terus dadi mubalighah, enggak semudah itu, guys. Kok bisa ceramah begini kan aku lho nggih ngaji, kula nggih mondok. Mondoke ora mung sedelang nganti seprene 26 tahun tua kaplak. Kula teh sing ngaji nang pesantren. Mbuh ngenjang anak-anak kita teng pesantren dadi pedagang, dadi petani, dadi kuli bangunan, dadi tukang rongsok. Mbuh dados napa kemawon nek wis didasari agama, ketika adoh saking wong tua tetep wong sing uripe nganggo agama. Mulane anak-anak kita aja mung sekedar tiru kaya wong liya. Apa bakate anak kudu dikembangna. Karena menungsa niku mentale masing-masing. Anak bocah ora mawi diperintah, ora mawi diomongi, wis manut karepe dhewek. Anak bocah kaya gue biasane menengan, rada isinan, disentak sedetik nelangsa kaget. Anak bocah sing kudune dijiwit ndisit nembe manut anak. Tapi anak wis diteplak dijiwit tesih ora manut ya pirang-pirang. Bocah kene ana sing aja gue. Oke. Kaya ngapa bocahe? Niki do bocah. Bocah kaplak. Bapaknya jawah-jawahan, ibunya jawah-jawahan. Ya Allah, sing pada kudanan muka-muka justru badannya sehat walafiat. Kita dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma. Langgar udane awet, teman kaya ibu. Kira-kira nggone pengajian, nggone Pak Toro niki rampung selesai jam pinten? Jam pinten? Jam 5 sore. Masya Allah. Lah kene salat ngasare jam pira? 5:30. Oh, kula munggah 3:30, mudune 5:30. Napa wonten kiai ceramah nganti 3:30? Wonten? Sinten niku? Kula. Oh, dados sekalian mumpuni dadi tikus percobaan. Ya Allah, muga-muga sampai pun acara lir ing kali saking sambi kala menapa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak bocah ora mawi dislentik wis manut anak. Tapi dadi wong tua ya ulih nyelentik karo anake, ulih Bu ngono. Wong anake sampean iki cuma Islam ngatur ketika anak usia 7 tahun perintahkanlah dia nglakoni salat. Berarti sedurunge diperintah salat anu wis diwarai disit. Kan begitu Bu. Ketika umur 10 tahun kata Kanjeng Nabi, diperintah sholat kok gelem bantah, maka boleh mamaning jiwit bokonge utawa selentik kupinge ceter. Tapi sebelum usia 7 tahun gak boleh sering ditaboki. Bahaya, luka fisik durung kuat. Setelah umur 10 tahun ke atas, usia remaja, nggih mboten pareng Pak, sering digebugi.

nguning lamar rada unik. Dia bilang begini, mumpuni aku ngulit bojo kerasa ayo pada-pada merengos ya ora apa-apa. Ngelamar tapi nyelekiti hati. Pada-pada merengos ora apa-apa. Nek ngesuk dadi bojone nyong ora usah nyambut gawe rasa kerja. Nyong wisuk gehege. Cuma nek kowe ngesuk dadi bojone aku tulung sing mandan ayu didandani. Nek matur kae kowe soalnya aku seneng wong wadon sing langsing putih bening glowing. Ya mana bojo karo bihun. Soalnya kula niki wis ireng kawit cilik kula Bu. Jarene kan ayune menungsa ayune wong wadon skin care niku kon nganggo banyu wudu. Lah nyung wudu kecilik ireng bae Bu. Kepremen maning. Ana maning sing lamar. Ora pati sugih sih, ya lumayan sedeng cuma wong paham agama. Cuma beda paham ngale kula. Kenapa beda paham? Dheweke ngomong begini, mumpuni ngesuk nek kowe dadi bojone aku, ora usah kowe tampil-tampil nang ngarepe wong akeh. Aku ora seneng karo wong wadon sing tampil nang ngarepe wong pirang-pirang. Aku ora seneng karo wong wadon sing ceramah-ceramahan. Aku mboten ye, sapa sing ceramah-ceraman wong aku ceramah temenanan. Batin tok tati nyong. Pokoke ngesuk nek sekali dadi bojone nyong, ora usah metu omah, ngibadah nang omah, ngurus anak, ngurus keluarga. Ini matur begitu. Masalah cantik nomor sekian. Yang penting dadi bojone nyong sing putih, menengan, pinter masak. Jangan bojok karo magicom. Putih, menengan, meneng-meneng segane mateng. Magicom. Jujur itu menyakitkan. Tapi deleng wong lanang-lanang nang cikendung ireng-ireng kaya kaya. Ngenjang teng akhirat kanggo saksi. Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga ora mung sekedar akhir hayat tok, nganti tekan akhirat disuni pertanggungjawaban bagaimana mendidik istri dan anak-anaknya. Mula saking pun menika tanggung jawabe wong tuwa niku gedene luar biasa. Aja mung sekedar nyalahna anak. Kita dititipi anak-anak niku mung sekedar titipan. Memang kita gula wentah kali cilik nyomo diceritani nang Bu Putri. Duwe anak kali senengi luar biasa kawit nang kandutan. Nganti dina-dina dilus-lus, dinteni kapan metune. Wong telat sedina urung metu-metu be mumet biunge amane. Bareng wis metu nang jaba diake kowe, dipun selamat dipun paringi asma ingkang sae sampai dicukur rambutnya. Karena kullu hulamin murtahanun fi aqiqatihi, tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Jenenge wong bayi lahir dipun acari selametan akikoh, disembelihaken hewan kurban, dipun paringi asma, sekalian dipun cukur rambutnya sebagai saksi niku anak wis betul-betul dititipaken karo wong tuane kalih Gusti Allah. Bu, Ibu, namanya akikoh niku adalah estes tu tanggung jawab wong tua yang berkaitan dengan waktu. Maka ketika bayi lahir umur 7 hari niku dipun akikoh. Langka duit monggo di hari ke-14 nya. Esi langka duit dinteni ngono monggo tanggal keselikure ora papa. Kok nganti tekan anak wis mandan gede, maka batasannya adalah sedurunge anak meniko mencapai usia balig. Laki-laki sekitar usia 7 atau 8 tahun. Nah, wilare estri ketika datangnya non sewu haid atau datang bulan niku usia baliknya. Maka onten ingkang dalil rada keras ya ana sing rada kendhok. Sing keras adalah ketika anak dipun akikoh nganti sewise balik wong tuane niku nembe mampu mengakikoh utawi bareng anake gede wong tuane nembe saged ngakikoh niku jarene hukumnya adalah sodakoan. Bukan moni akikoh malih. Niku sing dalil rada kenceng. Ya niku ketika anak wis usia setelah balik wong tuane nembe mampu mengakikoh, jare iku wis kudu diarani akikoh malih, tapi diniati hanya sekedar sedakoan. Niku dalil sing kenceng. Nek kula sebagai wong nahdlatul ulama sing mandan selo, wong Islam niku estu kula jenengan sedaya nggone urip niki ora dadi wong Islam sing angel niku mboten. Sing rada selok kepripun, sing rada longgar. Ketika anak wis gedhe, wis bujang prawan ngliwati usia balik, kok ternyata wong tuane nembe mampu mengakikoh, hukumnya boleh-boleh saja. Tetap diwastani akikoh. Soale Kanjeng Nabi pun ketika dipun akikoh sengin setelah diangkat sebagai rasul, nembe dipun akikoh. Sing akikoh sinten? Kanjeng Nabi piyambak. Mulane ketika putane jenengan kok memang wong tuane ora mampu, bener-bener mboten mampu. Estestu nganti anak berusia balik, nganti bujang prawan, nembe anak sing duwe rejeki dhewek. Tuku wedhus dhewek. Sampai kaken karo wong tua, monggo pak kula diakikoh. Walaupun sing tuku adalah duite anak, tetep niku dipun hukumi sah, boleh-boleh saja. Soalnya enten sing ngendika, ora sah nglakoni kurban Idul Adha nek durung diakikoh. Rame niku teng masyarakat. Maaf, niki hukum sunnah yang berbeda. Nek tanggene Idul Adha niku sunah kurban kangge sinten mawon, bu cilik, bu tua, bu nom, bu dewasa, kabeh dianjurkan nglampahi sunah Idul Adha nglakoni kurban. Ana wong salah paham, Pak Kaji dening taun kiye karo taun wingi durung kurban maning. Kon ngiyen nyong taun 90 wis kurban. Wis salah paham. Kurban niku kangge sinten mawon setiap tahun tenggene Idul Adha monggo nglakoni kurban nyembelih hewan. Tapi mboten nonton kaitane karo sing arane walimatul akikoh. Soale akikoh kula panjenengan sedaya badhe dilaksanakaken kapan mawon silahkan. Cuma nek umpamane kok seniki badhe akikoh ngenjang seminggu malih Idul Adha, monggo dipulaksanakaken akikoe rumiyin. Idul Adhane kapan-kapan malih mboten napa-napa. Pramila kula panjenengan kudu paham. Onten malih sing ngendika? Azan Asar rumiyin nggih, Bu nggih. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tansah dipun paringi wayah umur ngantos dumugi wayah asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lungguh kita lungguh sing manfaah, sing beto kemaslahatan. Amin Allahumma. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajine juga wajib. Tapi jalanaken wajib, nyepelekna wajib niku nggih salah, niku nggih dosa. Pamela karena kita sampun mendengar suara azan asar, monggo panjenengan sedaya sami niat salat asar tang sajroning ati seniki. Kenapa niate sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mangke dukin dalem sak bibare pengaosan, monggo langsung wudu, njur langsung melaksanakan salat asar supaya sepindah maneh kita tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Ngaten nggih, Bu nggih. Ngaten nggih, Bu nggih. Moga-moga sedaya dosa kula panjenengan dipun ampura kalian Allah. Amin Allahumma. Amin. Bora diterang nggih, Bu nggih. Alhamdulillah, jujur mawon kula niki jane bisa ngendhek udan. Guyune aja ngecek. Kinyo ngomong temenanan, kula niki bisa ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen bisa ngendhek udan. Udan mboten udan kan kersane Gusti. Mulane kita manusia, nun sewu Pak pengatur sound system, cobi suara ehone diilangaken. Kersane matur, nah kaya kibay ket mau genah. Kecuali nek lagi maca solawat pakai eho enggak apa-apa, aja keseron. No jamaah pada keperakan karo sound system, pokanti suarane kula malan jenengan dadi brebegen. Matur nuwun Pak sound system, muga-muga sound systeme tambah laris, rezekine berkah barokah. Amin Allahumma. Niki temenan sampai jam 5 sore. Ibune kuat. Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, ngora melu-melu. Is dewek-dewek urusan nafsi-nafsi. Muka-muka sampai puna acara estes tumbuh manfaat barokah Allahumma. Kembali mali. Saumpama wong tuane wong mampu berada, putrane bareng lahir njur badhe diakikah, kok ternyata putrane sedo, apakah akikahnya tetap dilaksanakan? Monggo, tetap dilaksanakan, pahalanya tetap pahala akikah, malah justru niku nggone meng akikah putrane sing pun sedo dipun wastani syafaat nggo wong tuane nginjang kelak tenggene akhirat. Pramilo nikilah leres-leres tujuan orang menikah, salah satunya kasrotu anasel, anu kepingin banget duwe anak, lagi durung duwe anak bojo taunan benggone berobat puluhan juta nganti dilakoni, betul bu? Kadang-kadang tanggane bae nggone takon malah gawe mental cilik. Ih, taunan bocor mateng-mateng. Mulane kuwi gayane dirubah. Jajal karo miring apa karo melumah. Ya lu nganggo bilang-bilang gaya dijajal kabeh. Nanti puluhan juta be dilakoni. Ih, taunan bocor mateng-mateng. Kuwi sampeyan sing mandel apa bojone sing ora urip? Astagfirullahalazim. Iku campur temen, mune takon nyelak utak. Wong taunan bojo sampe ra meteng-meteng mesti beban mental, Bu. Mboten namung beban mental, beban sosial. Ketemu wong ditakoni, takon mesti takon anak bae. Lagi mumet-mumet sing karo miring karo melumat dilakoni kabeh. Tanggane takon bae. Niku beban mental, justru kita sebagai tetangga yang baik justru ndonga kena. Umpamane kok pancen jenengan kabeh ngerti disit, Bu, keprimen kabare sehat? Alhamdulillah sehat, sakonterin jenengan sehat. Ya alhamdulillah pangestune, jenengan seniki anake wis pira? Kan akhire wong ngejawab, "Nah kiye kok durung-durung diparingi amanah. Nyong jaluk dongane ya Bu, muga-muga aku ndang diparingi keturunan." Ya ora apa-apa, arane wong rumah tangga nang ujiane warna-warna. Ana sing nikah nembe rong minggu, metenge wis 4 wulan anak. Mulane dadi ngrasani wong. Ya, arane rezeki kan dewek-dewek. Jenengan urung diparingi keturunan ya ora apa-apa, muga-muga sabar jenengan, ikhtiar jenengan dadekna gawe pahalane sampean dadi pahala sabare sampean. Niku tangga sing apik. Mulane duwe anak niku tanggung jawabe gede sangat. Sampai-sampai bareng wis lahir di akikah, suatu kebanggaan dhe anak bengi kok anak nangis bae be wong tuane mumet nemen ngene digendong karo disolawati. Ta lelo lelo lelo ledong cep manang aja pijar nangis anakku sing ayu rupane, ye nangis da ilang ayune. Ake karo latihan ben ngesuk ndek bocor kaget. Rasa diiringi ora apa-apa, Mas. Kuatir maning mbok salah nut sampean. Nyong ari nganah sampean ari ngeneh. Saliwang. Nyong mau diceritain nang Bu Putri. Ngene diparingi anak, bengi nangis ngene ditembangi. Bapane kula jawab, "Oh, bocah, tomongi sepisan jawab pirang-pirang kecap." Wis tak padak lakon anak tanggane, kae mbekayumu kakangmu. Sorane apik-apik. Ke dulur kandungmu bisa nembang, masuk ke turunan kura bisa nembang. Nang diturun-turunan barang, Bu. Tak jawab nang nyongkan. Jare bapake pernah matur, kelapa setundun ra kembar kabeh. Ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopyo, ra kelapa gebug. Jare anggar parah kelapa sing budeg. Ya kowe kowe kelapa budeg ge. Tak mongi jawab bae. Pantesan lagi cilik kula dikampleng. Jebule nakal nemen kula. maka wong tuaniku boleh keras, tapi sing disuwuniku tegas. Keras niku identik mamane seneng plak-plak karo anak, tapi sing diharapkan anak aja keras tapi tegas. Tegas kepripun? Contoh sawadon kaya gue nganggo rok mini rok pacet, blekan mburi nyrempet silit mburi, blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Lah kaya gue ku mikir apa numpak motor metatak? Apa pernah mamamu ki ngoklam di model kaya gue? Apa pernah bapakmu nukok na baju model kaya gue? Ngarep metu ngomah ngoklam sing pantes, balik ke kamar ganti ngoklam sing petak. Tapi mamane bisa ngomong begitu kalau mamane pun awe contoh sing apik. Metu ngomah pun nutup aurat ganti sae, metu ngomah be plontosan. Kon ngomongi anak iki mung den jepitok hele. Mamane kaya kuwe dadakan ngomongi. Malah bumerang niku. Mulane tiang sepuh niku contoh, tiang sepuh idola, wong tua figur yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Tenggene zamane Umar bin Khattab, ada salah seorang ayah geret anake lanang. Geret, geret, geret carang kene apa ya bu ya? Ah, ngelarak. Anake dilarak, anake digeret. Dipeta tenggene ngarsane Khalifah Umar bin Khattab, bapane ngomong, "Ya Khalifah, ini anak saya ya Khalifah. Wis tak didik tak rumat kawit cilik, wis tak gedhek nae bareng gedhe nantang karo bapane. Ora manut karo bapane, geh, anak kandungku bocah nakale luar biasa. Nyawi sangkat tangan tak pasrah nak karo sampean mangga diadili seadil-adile, walaupun mboten saged mimpin bocah model kaya kiye." Bapane karo mendelik-mendelik karo anake. Anaknya dipendeliki meneng baik karena ngaku salah. Tapi Khalifah Umar bin Khattab tidak jawab sepatah kata pun karena belum tahu kentang kimpule, urung ngerti masalahe apa. Akhirnya si bocah niki walaupun meneng tapi tangannya ngacung ngomong begini, "Ya Khalifah, saya seorang anak, apakah saya diberi hak untuk berbicara?" "Oh ya, mono arep ngomong apa?" "Ngeten niki ya Khalifah, kula niki diarani bocah nakal gara-gara ora manut karo bapane. Takon niku lah salah. Tapi kula arepan takon, nek ana bocah durhaka, apa ana wong tua sing durhaka karo anak?" Ngene takon niku unik. Manti langit melu jawab. Ngeri nemen ya Bu ya. Anak takon langit sing jawab gluduk gluduk gluduk gluduk gluduk. Khalifah mangsuli, "Iya. Anakku lanang, kowe nggone takon memang bener. Nek ana bocah durhaka memang betul, ana juga wong tua sing durhaka karo anak. Diarani wong tua durhaka karo anak sepisan. Arane wong tua yang tidak memberikan nafkah cukup kepada anak-anaknya. Ngejor kelawar anake. Yang kedua, wong tua yang tidak memberikan nama baik kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, diarani wong tua durhaka, wong tua yang tidak mengajarkan agama, tidak mengenalkan Al-Quran karo anake. Iku diarani wong tua durhaka karo anak." "Ya Khalifah, kula kawi cilik nganti tuane saprene durung pernah diparingi rezeki cukup karo bapane kula." "Onje, sugeng kondur bunyai. Niki panjenenganipun Ustazah Nur Jihan saking Moga nderekaken sugeng kondur. Kawit tau sak derenge jam 1:00 rawuh wonten mriki nenggo dangu lan alhamdulillah saged kepanggih malih kalian panjenenganipun Ustazah Nur Jihan saking Moga. Asring sangat kepanggih kawit tahun 2014 mohon sampun sering tenggene pengawasan. Matur sembah sun sangat. Sampun derek tilawah wonten ing mriki Cikendung. Mudah-mudahan gene maos Al-Qur'an pun estu dipun berkahi kali Allah. Pikantuk syafaate Al-Qur'an sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Amin. Sing qoriah empun kondur. Jam 4 lebih seperempat. kurang seperapat ya Allah. Tesi Dangu, ini sampai jam 5 sore. Oh, kula mau enggak setengah telu kon mudun jam 5. Rong jam setengah. Oh, saya tidak bisa membayangkan amplopet dawane kaya ngapa. Pak Toro langsung pucet. Kudu adol ayam maning nggih. Mboten bercanda Pak Toro nun sewu guyonan. Niki tekan apa nyola? Oh iya. Khalifah ngendikan jawab, anaknya ngomong, "Ya Khalifah, kula kawi cilik ora pernah diparing rezeki cukup nang bapane. Yang kedua, kula niki anake budak, mamane kula pembantu. Dinikah karo bapane aku bareng kula lahir, kula diparingi asma Juala. Juala niku artine anak budak, tumeh kula anake pembantu. Kula diarani Juala anak budak. Dan yang ketiga, bapane kula mboten pernah ngajari Al-Qur'an kali kula. Nek kula dadi bocah nakal, dadi bocah durhaka, kuwi kira-kira sing salah kula napa sing salah wong tuane kula?" Ayo, anggar anak ngisuk nang akhirat jawab kaya gue bu. Kamon pun merinding nih gue. Kula sing durung dua anak pemikir. Berarti kan resikonya gede nemen, betul? Neng jangan khawatir. Kabeh maupun ketika orang tua sudah berusaha, tapi anak tetap nakal, maka anaklah yang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Maka sedurunge nyawa oncat, gak ada bahasa wong tua gagal didik anak. Langka. Boten nonton bahasa wong tua gagal didik anak. Boten nonton. Senakal apapun namanya anak, semblecut apapun arane anak, ketika tiang sepuh mau mengarahkan, mengingatkan, boten nonton bahasa wong tua gagal didik anak. Hanya ada bahasa gugur. Gugurnya orang tan didik anak ketika pisahe nyawa karo jasad nembe diwastani gugur. Senakal apapun menungsa tetap diparingi waktu kali Gusti Allah. Mumpung tesi diparingi umur kon pada tobat, kon pada nandur sing apik. Mulane Pak Toro hari ini pengajian bukan lagi pamer, bukan lagi sombong. Beliau enggak ngarah bati ya ora. Ngarah nama nggih mboten. Pon iki nggene ngaji estestu beliau paham sangat. Rawuhe panjenengan wonten mriki malah disuwuni donga pangestu muga-muga diparingi kuat iman islame, kuat rejekine, kuat yuswane, kuat badane, saged didik anak-anak ingkang saleh salihah Allahumma. Amin Allahumma. Mulane non sewu, konsepnya Pak Toro niki kalih ngene Al-Qur'an in ahsantum li anfusikum. Pak Toro paham betul. Wong nandur apik mesti panene apik. Amin Allahumma. Amin. Sebelah kiri, Bu. Assalamualaikum. Wong nandur mesti bakale ngun. Ora nandur kok ngunduh, mungkin anu nyolong. Nandur mesti bakale ngun. Nandur apik. Kepinginnya kita kan panennya juga apik. Kang ngaten Pak. Sing nandur elek, ya jangan arep-arep bisa panen apik. Wong sing nandur apik dek kadang-kadang seprandene. Jenengan ngertos bahasa seprandene mboten? Seprandene kuwi apa ya cara kene ya? Ayo. Sing lagi nandur apik mawon kadang-kadang hasilnya kurang apik. Apa maning kok nandur elek ngarep-arep panen apik? Niku jenenge mengharapkan kambing mengeong. Wah, jenengan betul apa paham kalau sing tersampekna. Ge ya, kanu Kang Sardi dirungokna ge. Nyong ngomong. Oh, Udu Sardi. Siapa? Pihin. Sing langsing glowing bening bihun. Kang Bihin dirungokna iki Kang Bihin ya. Oke. Lah ngaji kan ben paham. Wong nandur kan mesti kepingine panen. Wong kabeh nandur mesti bakale pan. Wong nandur apik kepingine panene apik. Kayak gue ya Kang Bihin ya. Nandur elek ya panene mesti elek. Tapi wong nandur elek kepingin panen apik, kan ora mungkin. Ki Kang Bin pancen wong ngeyel nemen ki Pak Bin. Nanti weteng enek kae iki. Ketemu modelan tujune jamaah ora kaya Kang Bin kabeh ya Allah. Iki ya Kang Bin ya. Wong nandur elek kok kepingin panen sing apik jarene nyolong. Ya salah. Wong panen wong nandur elek kok panene apik kan padha ben mengharapkan kambing mengeong. Jenenge kambing kan monine mengembek. Kucing lah mengeong. Kuwi sing bener kan begitu. Sesuai dengan masing-masing tandurane, tapi wong nandur elek kok ngarep-arep panen apik. Kan mengharapkan kambing mengeong. Nyolong-nyolong angger tanggane nandur, nandur ora tanggane nyolong. Tujune mau sangu mandanake ki weteng ya Allah. Dadi rapati nek ketemu modelan Kang Bihin kaya kowe ya Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Wong nandur apik kepingine panene apik. Oke, kula belajar saking Kang Bihin. Wong ngeyel-ngeyel kaya perlu dingerteni jane, Pak. Jane wonge pinter tapi ngeyel kaya kowe lho. Ora ngerti karo menungsa sing estes tu akhir hidupnya bagaimana memang kita enggak tahu. Contoh sing lagi rame almarhumah Vanessa Angel kali garwane. Maaf-maaf nun sewu. Ketika kita ngertos sejarah mien, maaf-maaf niki, ana kabar-kabar jere sing 80 juta. Sing maaf sampai kena kasus narkoba, entah betul entah tidak, kita ndak tahu. Cuma ternyata arane wong sapa sing ngerti? Ketone wong nakal. Ternyata wis tobat, bengi salat tahajud ora kewenangan wong. Mungkin gune nangis tobat temenanan. Sampai-sampai kula mireng wingi kula ngaji teng daerah wetan, almarhumah Vanessa Angel diam-diam dados donatur santri-santri tunarungu. Kita enggak tahu sama akhir hidup manusia, walaupun tragis cara hidupnya, tapi ternyata bareng sedo didongakna wong se-Indonesia. Siapa sih ngerti karo akhir hidup manusia? Tapi jangan jadi patokan, oh berarti seniki nyong nakal luli aja. Kang Bihin orang nandur nyolong. Soale kita niki akan dipundut nyawane disesuaikan dengan amal kebiasaan. 70 kali dalam sehari malaikat Israel niliki kulon jenengan. Kenapa nganti 70 kali? Dinteni kapan ki menungsa siap dipundut nyawane. Sing biasane zina dipundute karo lagi gawe dosa. Sing biasane maksiat dipundute karo lagi maksiat. Na'udzubillahi min. Sing kebiasane apik pun ya dipundute dalam keadaan sing apik. Sing seneng tadarus Quran dipundute karo maca Quran, sing biasane salat jamaah dipundute waktu lagi sujud nang masjid. Sing biasane zikir dipundute karo zikir, sing seneng maca selawat dipundute waktu lagi maca selawat. Sing biasane ceramah matine ya karo matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan emang-emang durung bojo. Tapi ternyata korobihin. Wong bujang be pirang-pirang. Kon korobihin. Sorry ya Kang Bin, aku enggak mau jadi yang kedua. Nyong nganti seprene urung bojo bukan ora payu ya, sorry maaf ya. Kon karo Kang Bihin model wong ngeyel kayak guyonan ge Pak Bihin. Jan mawi jenengan sih ora percaya karo nyong. Nembe ana ge pengajian wong ngeyel karo kiai niki nembe ana ge. Yakinan si kendung tok ya Allah. Amun tersinggung ya Pak Bin, anu niki mung sekedar guyonan. Melak kenanggo tema, kenanggo pengajian. Mulane aja dadi wong ngayel. wong ngeyel, kowe susah uli hidayah.